Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Inna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anisa'a." Bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan kembali bertanya kepadanya. Iya. Jadi orang ini bertanya, "Mata saat, kapan hari kebangkitan?" Maka Nabi kembali bertanya, "Wa mana a'dadta laha?" Engkau apa yang kau siapkan untuk hari kiamat itu? Karena pertanyaan penanya bukan pada tempatnya, hal yang tidak ada manfaat baginya, oleh Nabi diarahkan kepada yang lebih benar. Nabi bertanya kembali kepadanya, gak usah bertanya tentang hari kiamat itu kapan, itu tidak penting. Yang penting apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat. Maka kata orang ini, la syai'a, tidak ada yang punya persiapan. Dalam sebagian riwayat dia kelihatan bersedih. Di sini dikatakan la syai'a, tidak ada sama sekali. Illa anni uhibbullahu wa rasulah. Hanya saja saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma man ahbabta." Engkau bersama siapa yang engkau cintai. Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Fama farihna bi syai'in farahana bi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma man ahbabta." Kami tidak pernah bergembira dengan suatu apapun seperti kegembiraan kami mendengar sabda beliau, engkau bersama siapa yang engkau cintai. Maka kata Anas, "Fa'ana uhibbun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'hum bi hubbi iyyahum wa illa a'mal bi mithli a'malihim." Maka kata Anas, saya pun cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Abu Bakr, cinta kepada Umar, dan saya berharap saya dikumpulkan bersama mereka karena kecintaanku terhadap mereka, walaupun saya tidak beramal seperti amalan mereka. Ya, hadits ini menjelaskan kepada kita fikih dari para sahabat, bagaimana mereka memahami dalamnya pembahasan tentang kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu kelak di kemudian hari dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Ini terdapat di dalamnya anjuran dan terdapat peringatan sekaligus. Anjuran untuk cinta, memberikan loyalitas kepada kaum mukminin, khususnya Nabi dan para sahabatnya, dan terdapat peringatan hati-hati di dalam memberikan cinta, karena itu ada konsekuensinya. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Iya, akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Maka dari sini tampak bagaimana pentingnya seorang itu mengenal kedudukan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas ketika mendengar hadits itu langsung bergembira. Bahkan beliau tak pernah bergembira selama hidup seperti kegembiraannya mendengar hadits ini. Dalam sebagian riwayat dikatakan dia hanya bergembira, gembira yang paling besar di dua tempat, ketika dia masuk Islam dan ketika mendengarkan hadits ini. Iya. Jadi kalau ingin beramal seperti amalan Nabi, kita ingin beramal seperti amalan Umar, amalan Abu Bakar, amalan Umar, tidak ada yang bisa sampai pada amalan mereka, tidak ada yang mencapai kedudukan mereka. Tetapi dengan hadits tersebut, kata Anas, saya berharap dikumpulkan bersama mereka dengan kecintaanku kepada mereka. Maka ini pintu yang sangat penting di dalam agama. Kita berbicara tentang sosok-sosok manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih sebagai pendamping-pendamping nabinya, orang-orang yang bersama beliau di dalam menegakkan agama dan menyebarkannya di tengah manusia. Telah syah di dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ke hati hamba, diketemukan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling baik, maka dipilihlah beliau sebagai rasul. Kemudian Allah melihat ke hati hamba, maka diketemukan hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang paling baik, maka dipilihlah mereka sebagai orang-orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ini manusia-manusia pilihan. Tidaklah dia mendapat kehormatan bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Berbicara tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari pembahasan pokok keyakinan di tengah para ulama Islam. Karena itu hampir di setiap buku yang menjelaskan tentang akidah, tentang keyakinan Islam yang lurus, pasti diterangkan bagaimana harusnya kita bersikap terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang tidak akan mengenal indahnya Islam, dan dia tidak akan merasakan nikmatnya kehidupan dengan Islam kecuali kalau mereka memahami Islam ini melalui jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan Islam ini sebagaimana amalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan keimanan para sahabat sebagai barometer keimanan yang benar. Allah telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka orang-orang kafir ini, kaum musyrikin di masa Nabi, kalau mereka ini beriman seperti keimanan kalian para sahabat, maka orang-orang itu sungguh mendapat hidayah. Jadi jadikan keimanannya para sahabat Rasulullah SAW sebagai barometer dari keimanan yang benar, ya. Sebagai ukuran sebuah keimanan yang diterima. Keimanan, siapa yang beriman dengan imannya para sahabat, itulah orang yang berada di atas hidayah, di atas petunjuk. Tidak seperti jalannya para sahabat, maka pasti keimanannya keimanan yang tidak di atas petunjuk. Maka ini pembahasan yang sangat penting. Banyak dari mana-mana keimanan di belakang pembahasan ini yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimat. Maka di kesempatan ini saya akan bacakan beberapa hal yang terkait dengan keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya akan tutup dengan penjelasan apa kewajiban kita terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya banyak pembahasan lain, tapi waktu membatasi kita. Sebelum saya uraikan tentang keutamaan, saya ingin mendefinisikan dulu siapa itu yang dikatakan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jumlah sahabat Nabi itu banyak. Kalau berbicara tentang jumlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan dari Imam Abu Zur'a Ar-Razi. Beliau berkata, "Tufiya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ra'ahu wa sami'a minhu ziyadatan ala 100,000 insan min rajulin wa imra'atin. Kulluhum qad rawa anhu sama'an aw ru'yatan." Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan sahabat yang telah melihat Nabi, mendengar darinya, itu lebih dari 100,000 orang, laki-laki maupun perempuan. Apakah yang mendengar dari Nabi secara sama, dia mendengar langsung dari Nabi, atau orang yang hanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Di dalam definisi, mendefinisikan para sahabat beraneka ragam dari ucapan para ulama. Di antaranya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, sahabat itu man sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu min al-muslimin fa huwa min ashabihi. Kata Al-Bukhari, siapa yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau siapa yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaum muslimin, dia melihat Nabi, maka dia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika mendefinisikan sahabat, beliau katakan, "Kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fa huwa min ashabihi." Setiap orang yang bersahabat dengan Nabi walaupun setahun, satu bulan, satu hari, bahkan satu saat,

Mereka ini berjihad dengan harta-harta mereka, dengan jiwa-jiwa mereka, nyawa-nyawa mereka. Mereka inilah orang-orang yang diberikan berbagai kebaikan untuknya, dan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Allah siapkan untuk mereka sorga-sorga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Iya. Ini pujian yang sangat besar sekali tentang keutamaan para sahabat. Dipuji mereka akan keimanannya, jihadnya, menunjukkan kejujuran mereka dalam beragama, dan dipastikan segala kebaikan untuk mereka, dan telah ditegaskan keberuntungan untuk mereka, dan sudah dipastikan disiapkan untuk mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Kemudian dari ayat-ayat juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ketiga di surah Taubah di ayat 100, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidin fiha abada dhalika al-fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan al-ansar, ini dua golongan sahabat, muhajirin dan al-ansar. Muhajirin artinya para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Al-ansar artinya para sahabat yang menerima saudara-saudara yang berhijrah, memberikan tempat perlindungan dan pertolongan kepada saudara-saudaranya. Ya. Ini dua golongan sahabat. Dan di dalam Al-Quran, kalau disebut muhajirin dan al-ansar, itu selalu dikedepankan penyebutan kaum muhajirin. Sebab memang dari sisi keutamaan mereka lebih utama. Ya. Karena itu dari hal yang rendahnya diketahui bahwa para sahabat itu dari sisi keutamaan berjenjang-jenjang keutamaannya. Semuanya punya keutamaan dicakup oleh ayat-ayat ini. Tapi di antara mereka ada yang lebih utama di atas yang lainnya. Karena itu kaum muhajirin mereka lebih utama dari kaum al-ansar. Sebab kaum muhajirin mengumpulkan berbagai kebaikan. Mereka punya kedahuluan dalam masuk Islam. Mereka ada hijrah. Ya. Dan ini tidak dimiliki oleh para sahabat dari kalangan al-ansar. Tapi kalangan al-ansar mereka memiliki dari ketulusan dalam menolong saudaranya, melindungi dan seterusnya. Ya. Jadi para sahabat dari kalangan muhajirin dan al-ansar, walladzina tabi'uuhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. Ihsan artinya dengan itqan. Iya. Jadi mengikuti sahabat itu dengan itqan, jangan lisannya saja. Oh, saya mengikuti sahabat Nabi, tapi perbuatannya tidak seperti itu. Iya. Dia betul-betul mengikutinya dengan ihsan, dengan itqan, dengan teliti, dan dia pastikan. Oh, ini datang dari sahabat, dia ikuti. Iya. Ibarat dia melihat para sahabat berjalan, para sahabat meninggalkan jejak-jejak kaki, maka dia mengikuti para sahabat persis dia tampak jejak-jejak mereka, dia tidak keluar darinya. Nah, ini mengikuti dengan itqan namanya. Ya. Nah, ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah firman radhiyallahu anhu, Allah ridha untuk mereka. Ini penjelasan bahwa Allah ridha untuk mereka. Yang kedua, mereka juga ridha kepada Allah. Yang ketiga, disiapkan untuk mereka sorga-sorga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang keempat, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan yang kelima, dipastikan untuk mereka keberuntungan yang besar. Dan ini lima keutamaan untuk para sahabat. Dan ini juga keutamaan bagi siapa yang mengikuti mereka dengan baik. Maka ini dari pentingnya pembahasan seorang mengenal sahabat Nabi SAW. Ini bukan pembahasan sederhana Iya. Tapi ini adalah pintu ketaatan, lahan ibadah yang sangat besar pahalanya, lahan ibadah yang sangat besar pahalanya. Bahkan di dalam pintu ini, sebagaimana yang kelihatan dari hadis Anas bin Malik, seorang itu bisa mencapai derajat yang tinggi dengan dia mengenal sahabat Nabi dan benar jujur kecintaannya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Kemudian di antara ayat juga yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah At-Taubah ayat 117. Laqad tawalla Allahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladziina tabi'uuhu fi sa'atil usra min ba'di ma kana yazeegu qulubu fariqin minhum thumma taaba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Iya. Sungguh Allah telah memberi taubat. Laqad taaba Allahu. Ini penegasan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan taubat kepada siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Laqad taaba Allahu, sungguh Allah telah memberikan taubat. Sudah menerima taubat dari Nabi, kaum muhajirin, kaum al-ansar, alladzina tabarru fi sa'atil usra, yang mereka ini mengikuti Nabi SAW di masa sulit. Kita ini tidak hadir di masa Nabi SAW menyampaikan agama ini. Kita tidak ikut membela Nabi SAW ketika Rasulullah SAW dimusuhi oleh kaum musyrikin. Kita tidak menghadiri bagaimana keletihan-keletihan para sahabat, jihad mereka, perjuangan mereka menegakkan agama. Mereka ini sudah dipastikan sebagai orang yang mengikuti Nabi di saat sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, saking dahsyat ujian dan cobaan, hampir saja hati itu berpaling. Tapi Allah teguhkan. Dan mereka yang hampir berpaling ini, Allah sudah berikan tobat untuk mereka. Dan Allah tegaskan bahwa Allah itu terhadap para sahabat, terhadap Nabi dan para sahabat adalah Ra'ufur Rahim, sangat pengasih lagi sangat penyayang. Makanya ayat dari ayat-ayat yang tegas tentang keutamaan para sahabat Rasulullah SAW telah dijamin tobat untuk mereka. Dan di antara ayat juga adalah ini ayat yang kelima, ayat di surah Al-Fath ayat ke-18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah ridha terhadap kaum mukminin. Allah telah ridha terhadap kaum mukminin ketika mereka membaiat engkau Nabi Muhammad di bawah pohon. Iya. Ini sahabat-sahabat yang hadir di baiatul ridwan. Mereka itu harus dipahami, keutamaan sahabat itu. Mereka yang hadir di perang Badar itu ada keutamaan khusus. Mereka yang hadir di perang Uhud ada keutamaan khusus. Mereka yang hadir di baiatul ridwan ada keutamaan khusus. Iya. Selain daripada itu, para sahabat, orang per orangnya ada keutamaan-keutamaan. Karena disebutkan dalam hadis. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq, Nabi berucap tentang Abu Bakar keutamaan yang banyak. Demikian pula kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali. Ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Iya. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Ini mereka punya keutamaan-keutamaan khusus. Siapa 10 orang sahabat dijamin masuk surga? Yang pertama Abu Bakar, terus Umar, Utsman, Ali. Wah, ini ada apa ya? Semua orang paham. Yang kelima, Talha bin Ubaidillah. Yang keenam, Az-Zubair bin Al-Awwal. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Yang kedelapan, Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang kesembilan, Sa'd bin Abi Waqqas. Yang kesepuluh, Sa'id bin Zaid. Ini sepuluh ya. Jangan hanya hafal klub sepak bola saja. Siapa pemain PSM? Ini hafal semua. Real Madrid, Barcelona dihafal. Tapi kalau nama sahabat tidak hafal, ingat hati-hati. Ya, seorang dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Ya. Jadi kalau di dunia ini kecintanya klub sepak bola, wah gawat juga. Nanti dia dikumpulkan sama pemain Barcelona di neraka, misalnya. Orang-orang kufar ya, dengan orang-orang kufar. Ini hati-hati terkait dengan masalah apa? Kecintaan. Iya. Karena itu dipelihara hati itu gunanya seorang mempelajari sirah para sahabat. Ini bagian pokok dalam keislaman, dari bagian dari keyakinan, dari akidah. Iya. Karena mereka yang mencela sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti orang-orang yang menghendaki keburukan di tengah Islam ini. Agama ini datang kepada umat melalui jalur para sahabat. Jadi kalau sudah dicela para sahabatnya, berarti itu celaan kepada agama semuanya. Dan umat ini kalau tidak mengerti kedudukan para sahabatnya, tidak cinta kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka bisa mempelajari Islam dengan baik dan benar? Iya. Maka para sahabat Rasulullah SAW sudah diridhai, khususnya yang membaiat Nabi di bawah pohon. Maka dikatakan di situ, fa'ali wa ma'ati qulubihim. Allah telah tahu apa yang di hati mereka. Ini pujian. Bahwa apa yang di hati para sahabat itu sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka Allah turunkan ketenangan untuk mereka, dan Allah bukakan untuk mereka kemenangan yang dekat. Ya, dibukakan untuk mereka kemenangan yang dekat. Baik. Kemudian diantara keutamaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ayat di surah Al-Fath. Ya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-29. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang yang keras terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Iya. Ini sifat para sahabat. Nah, seperti sebagian orang di masa ini terhadap orang kafir, masya Allah, toleransi, ya, kita hidup bersama dan seterusnya. Tapi terhadap kaum muslimin, tajam sekali lisannya. Ya, tajam lisannya. Terhadap umat Islam sangat gampang sekali untuk menyudutkan, menyalahkan. Ya, ini sifat tidak ada di tengah para sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu keras terhadap orang-orang kafir. Iya. Tapi bukan artinya keras terhadap orang kafir diinginkan berlaku zalim, berbuat sewenang-wenang, tidak berlaku adil. Itu tidak ada ceritanya dalam Islam. Iya. Ketegasan terhadap orang kafir ini adalah dari pokok agama dimaklumi. Dan itu tidak bertentangan dengan makna kita berlaku adil terhadap orang kafir, tidak mendzalimi mereka. Ya, dan melindungi mereka pada hal-hal yang terjadi kesepakatan antara kita dan mereka di situ. Iya. Jadi para sahabat ini di antara sifat mereka, keras terhadap orang kafir, tapi di antara mereka sangat berahmat, kasih sayang di tengah mereka. Iya. Karena itu kalau kita lihat kisah-kisah para sahabat, subhanallah, di tengah mereka itu ada kisah-kisah yang mungkin kalau kita baca, orang-orang yang sebut ini mungkin dongeng saja. Karena tidak pernah mereka lihat di dalam kehidupan bagaimana ada seorang sahabat yang dia dipersaudarakan oleh Nabi. Maka saudaranya ini, ya, dia bilang kepadanya, saya punya harta, pilih saja dari hartamu, dari harta saya yang kamu senangi. Dan saya punya dua istri, kalau ada yang kamu suka dari istri saya akan talak, kamu boleh nikahi. Ini subhanallah, dari bagaimana kasih sayang dan kelembutannya. Kawannya ini ditawari seperti itu, dia tidak berkata, wah ini kesempatan. Enggak. Dia berkata, semoga Allah berkahi engkau pada harta dan keluargamu. Ya, kamu tunjukkan saja pasar, di mana pasar itu. Maka sahabat ini pergi berdagang, berbiara. Hanya beberapa hari dia sudah menikah. Ini kehidupan mereka, saling memuliakan, saling menghormati. Dia lebih utamakan saudaranya, walaupun mereka sendiri kesusahan, walaupun mereka sendiri kesusahan. Perhatikan dari sahabat itu, subhanallah, Nabi berkata, saya punya tamu, siapa yang bisa menjamunya? Seorang bersahabat berkata, saya ya Rasulullah. Maka dia pulang ke rumahnya, dia bilang kepada istrinya, siapkan makanan yang kita milih. Makanan yang ada itu cuma makanan dia dan keluarganya saja. Jadi kalau dimakan oleh tamu, dia dan keluarganya tidak makan malam itu. Dia dan anak-anaknya tidak makan. Maka datang tamunya, silahkan duduk, dimatikan lampunya supaya tidak kelihatan bahwa dia tidak makan. Maka tamunya makan, dia yang tidak makan. Karena tidak ada yang bisa dimakan. Ini dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka di tengah mereka itu rahmat. Tarakum rukkaan sujudan. Engkau melihat mereka selalu rukuk, sujud. Ini dari ibadahnya para sahabat. Iya. Mereka adalah orang yang paling baik ibadahnya. Ya bertaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka selalu mencari yang bertaguna, ini fa'il mudhari. Mereka selalu seperti itu, tidak pernah putus, continue. Dan para sahabat ini, orang-orang yang apabila dia sudah berikrar sesuatu, dia jaga, tidak pernah dia putus. Karena itu Allah puji kejujuran mereka. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahu alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki, laki-laki banyak, tapi ini laki-laki benaran ini, bukan laki-laki sembarangan. Ya. Dari kaum mukminin ada sekelompok lelaki, mereka ini jujur, tulus pada janji yang mereka ambil. Di antara mereka ada yang sudah menunaikan janjinya, sudah meninggal, selesai janjinya dia tunaikan. Di antara mereka ketika yang dia turun masih hidup, tapi mereka tidak pernah mengganti. Selalu istiqamah. Itulah para sahabat. Ia bertakulun fadlan min rabbihim wa ridwana, min Allahi wa ridwana. Mereka mencari keutamaan dari Allah. Diperhatikan, min Allah. Selalu yang mereka cari itu dari Allah. Bukan pujian manusia, sanjungan manusia. Maka kalau berbicara tentang keikhlasan, tidak ada yang lebih ikhlas dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darinya umat, dari mereka lah umat ini bercerita, belajar dan mengisahkan tentang ikhlas itu bagaimana. Iya. Dan mereka ini juga mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Simaghum fi wujuhihim min athari sujud. Ya. Tanda-tanda mereka tampak di muka mereka dari bekas sujud. Ini kelihatan sekali. Ketika mereka membaca Al-Quran, menghafalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengamalkannya, maka kelihatan cahaya di wajah mereka, kelihatan dari tanda-tanda kebaikan di wajahnya. Ya. Ini pengaruh dari ibadah mereka, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. dzalika matsaluhum fit Taurat. Itulah, demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat. Wa matsaluhum fil Injil. Ya. Dan sifat-sifat mereka juga dalam Injil. Ini ada yang bisa kalau dibaca sambung, berarti sifatnya ada dua, di Taurat dan Injil. Kalau berhenti di situ, berarti berikutnya di Injil itu apa sifat mereka? Dikatakan kazarin akhraja syafa'ahu fa'azarahu fa'stagnama fa'stawa ala suqihi yu'jibu zirra'a liyabidha bihim al-kuffar. Iya, sifat mereka di Injil seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas tanaman ini menjadi kuat dan menjadi besar, terus tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman mengeluarkan tunas, terus tumbuh. Iya. Ini kalau orang menanam seperti ini, luar biasa, dia bergembira. Iya. Tapi ketika tanaman ini muncul, maka ini membuat jengkel hatinya orang-orang kafir. Iya. Ayat ini diambil dalil oleh para ulama bahwa siapa yang benci kepada para sahabat Rasulullah SAW, tidak senang kepada mereka, maka mereka disebut sebagai orang-orang yang kafir. Iya, disebut sebagai orang-orang yang kafir. Jadi ini bukan masalah sepele. Ada yang mencela sahabat Nabi, ada yang merendahkan kedudukannya, lalu kita membiarkan begitu saja. Ini namanya orang yang rela Islam itu diinjak-injak. Iya. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang dipuji dalam Al-Qur'an sebagai orang yang terbaik di dalam keimanan dan di dalam pengamalan Islam. Jadi kalau ada yang rela para sahabat diperlakukan seperti itu, maka ini menunjukkan hatinya itu sudah rusak. Dan itu jauh dari sifat keimanan. Kalau di bahasa Al-Quran dikatakan sebagai orang-orang kafir. Iya. Baik. Maka ini beberapa ayat penjelasan tentang keutamaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Berbicara tentang ayat-ayat, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Tapi waktu membatasi kita. Saya akan bacakan sekarang hadith-hadith dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan para sahabat. Ya, telah syah dari Nabi SAW dari jalur mutawatir. Ya, dalam riwayat yang sangat banyak. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ya, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Iya. Sebaik-baik manusia adalah qaran, generasi masa yang Nabi diutus di sini. Iya. Masa yang Nabi diutus di sini. Inilah Nabi dan para sahabat, ini generasi terbaik. Kemudian setelahnya, setelahnya ini adalah generasi para tabi'in. Para tabi'in itu siapa? Orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladziina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya lagi. Inilah para tabi'ut tabi'in. Ini yang berjumpa dengan tabi'in. Kalau tabi'in berjumpa dengan sahabat, kalau tabi'ut tabi'in dia berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan tabi'in. Ini tiga generasi disebut oleh Nabi sebagai sebaik-baik manusia. Jadi kata para ulama nas bahwa sahabat Nabi itu di antara seluruh sahabat Nabi yang pernah ada, tidak ada sahabat Nabi yang lebih baik daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih baik daripada sahabatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud dan seterusnya dari para nabi yang pernah ada. Iya. Karena dikatakan sebaik-baik manusia. Jangankan umat Islam, selain umat Islam saja, mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi dan para rasul. Tidak ada yang melebihi kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi orang-orang yang sudah disifatkan sebagai sebaik-baik manusia bisa masuk dikatakan sebagai apa? Bisa disebut dengan kejelekan? Ini adalah hal yang tidak mungkin. Iya. Makanya dasar dan kaidah di dalam melihat para sahabat harus selalu berbaik sangka kepada mereka. Apa yang datang dari para sahabat itu harus kita selalu berbaik sangka. Tidak boleh ada berpandangan jelek terhadap mereka. Hadits yang kedua, hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashhabi. Law anna ahadakum anfaqa mithla uhdin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Andai kata salah seorang di antara kalian menginfakkan andai kata salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan mencapai satu mud dari sahabat, tidak kurang setengahnya. Satu mud itu seperti ukuran dua telapak tangan. Ya. Jadi dari amalannya sahabat satu mud saja dia berinfak emas satu gunung Uhud, itu enggak sampai amalan sahabat satu mud. Jangankan satu mud, setengahnya saja enggak sampai. Iya. Ini tahu hadits ini diucapkan oleh Nabi kepada siapa? Iya. Ini terkait dengan sebagian sahabat Khalid bin Walid, ya, terhadap sahabat yang lainnya. Maka Nabi berucap ucapan ini. Jadi kalau ini beliau ucapkan terhadap siapa? Sahabatnya, ucapan tegas seperti ini, apalagi terhadap orang yang bukan sahabat. Kemudian dia mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini penegasan, larangan. Jangan kalian mencela sahabatku. Karena itu segala hal yang di dalamnya dibentuk celaan terhadap para sahabat, tidak boleh seorang itu dekat-dekat ke sini. Wajib dia tinggalkan. Apalagi menjadikan para sahabat itu sebagai bahan ketawaan. Dijadikan sahabat itu sebagai bahan seorang itu berjelek sangka. Itu tidak ada keluar dari orang-orang yang hatinya itu baik terhadap para sahabat. Jelasnya, kita misalnya, kita punya ayah, sangat kita cintai. Ada yang rela dia sebut ayahnya dengan suatu sifat yang orang-orang nanti akan mencela ayahnya dengan itu. Nah mungkin ada yang rela seperti itu, karena kecintaannya kepada orang tuanya. Iya. Ini kecintaan kepada para sahabat lebih daripada itu. Seorang tidak boleh ada yang berucap tentang para sahabat yang di dalamnya dikesankan. Atau seorang akan berburuk sangka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang ketiga. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Iya, atau Abu Musa berkata, "Shallaina al-maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qulna, kemudian kami berkata, kata Abu Musa, "Lau jalasna hatta nusalli ma'ahu al-isya." Andai kata kita ini duduk sampai kita salat isya bersama Nabi. Maka mereka pun duduk. Kata Abu Musa, kami duduk. Setelah itu Nabi keluar lagi. Maka Nabi bersabda, "Ma ziltum hahuna?" Kalian masih di sini? Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, kami salat maghrib bersama engkau tadi." Kemudian kami berkata, andai kata kami duduk sampai salat isya bersama engkau. Maka Nabi bersabda, ahsantum au asabtum. Kalian telah berbuat baik, kalian telah tepat, telah benar. Ini para sahabat. Mereka itu di dalam amalan kebaikan, tidak perlu disuruh-suruh. Iya. Katakan begini-begini. Mereka berpikir, berbuat dari amalan kebaikan yang sudah sejalan dengan syariat, ketua umum Nabi SAW, mereka lakukan. Yang dari katakan kepada mereka, tunggu kalian di sini sampai isya. Tidak, mereka sendiri yang berkata. Kalau begitu kita duduk sampai sholat isya. Dan terdapat bagaimana ijtihad-ijtihad para sahabat itu selalu benar. Ijtihad-ijtihad mereka. Bagaimana Mereka melakukan sesuatu dibenarkan oleh Nabi, melakukan sesuatu dibenarkan oleh Nabi. Ini pada hal-hal yang mereka berijtihad bersama, tanpa kelihatannya, tanpa para sahabat itu selalu benar dalam hal itu. Ada pun ijtihad orang per orang, ini kadang di masa Nabi terjadi dan dibenarkan, diluruskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga dari keutamaan para sahabat. Karena kalau ada kekeliruan di tengah mereka, tidak dibiarkan, diperbaiki. Karena turun wahyu, bahkan kadang turun ayat untuk satu sahabat. Ya. Seperti sahabat itu, masya Allah ya, Nabi dan para sahabat sedang sholat subuh dalam sebuah perjalanan. Ada sahabat yang duduk sendiri, dia tidak sholat. Selepas sholat, Nabi tanya, kenapa kamu tidak sholat bersama kami? Dia berkata, ya Rasulullah, ajnam tu walada. Ya Rasulullah, saya junub dan tidak ada air. Ya, memang waktu itu belum turun apa? Belum turun ayat tentang tayamum. Ya belum turun. Jadi yang dia pahami, kalau orang mau sholat harus bertaharah, bersuci. Bersuci itu dengan air. Artinya kalau tidak ada air, ya berarti saya tidak ada kewajiban sholat. Makanya dia duduk saja. Ini dia berijtihad. Maka turunlah ayat tayamum. Coba. Turun ayat tentang apa? Tayamum. Ini di salah satu riwayat ya, tentang kisah sebab turunnya ayat ini, ayat tentang tayamum. Bagaimana perhatian Allah terhadap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disempurnakan dari akhlak mereka, kebaikan mereka. Ya. Tadinya itu tidak diberi ketegasan di hari Jumat. Kalau hadir kemudian di hari Jumat tidak diberi ketegasan tinggal. Karena itu pernah datang. Pernah di sebuah keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khutbah Jumat, lalu datang para apa namanya pedagang dari Syam, maka hampir seluruh sahabat keluar dan Nabi tetap berdiri di khutbah. Maka turunlah ayat menegur, dan setelah ayat ini turun tidak pernah terdengar dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali hal yang paling indah. Iya. Dan subhanallah, kisah di apa namanya, kisah yang di surah Jumat ini ya, tentang para sahabat yang keluar meninggalkan Nabi di hari Jumat ini dijadikan oleh orang-orang Syiah sebagai bahan untuk mencela para sahabat. Katanya, lihat tuh para sahabat, mereka tidak memuliakan Nabi, masa Nabi itu dia tinggalkan ya. Ini cara berpikir picik dari orang-orang Syiah. Ini kan sebelum datang syariat. Sebelum datang syariat pun sahabat itu ada yang tidak muslim, ada yang belum masuk Islam. Datang Islam, mereka masuk Islam berpegang dengan benar. Syariat datang bertahap. Begitu datang tuntunan, tidak pernah dilanggar oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kejadian terjadi di masa Nabi. Nabi tidak pernah mempermasalahkan sahabatnya. Kok bisa akal-akal rusak orang Syiah mempermasalahkannya? Ini dari hal-hal yang kadang muncul ya, itulah orang-orang Syiah bagaimana dia jadikan ini sebagai bahan untuk mencela para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kata waktu tidak apa, waktunya banyak, saya akan jelaskan dari syubhat-syubhat orang-orang yang mencela para sahabat dan kita akan bantah satu persatu. Iya, hanya saja di sini waktu membatasi kita. Jadi dalam hadis Abu Musa ini, setelah Nabi berkata kamu sudah berbuat benar, kalian telah benar, para fara sahu ila sama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya ke langit. Wa kana katsiran mimma yarfa'u ra'sahu ila sama, dan Nabi itu banyak mengangkat kepalanya ke langit. Iya. Faqala, maka Nabi bersabda, an-nujumu amanatun lis sama, bintang-bintang itu adalah pengamannya langit. Iya. Fa idza dhahabat an-nujumu atas sama'a matu'an, apabila bintang-bintang itu telah pergi, akan datang kepada langit bahaya yang diancamkan. Wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, dan saya, kata Nabi, adalah pengaman di tengah para sahabatku. Kalau saya telah pergi, akan datang kepada para sahabatku apa yang diancamkan terhadap mereka. Wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku adalah pengaman di tengah umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun, apabila sahabatku telah pergi, maka akan datang kepada umatku apa yang diancamkan terhadap mereka. Ini perhatikan ya, bagaimana kedudukan para sahabat di dalam umat ini. Teman-teman, karena itu sepanjang umat ini masih berpegang dengan jalannya para sahabat, maka artinya mereka masih mengamankan dirinya. Iya, masih mengamankan dirinya. Jadi dipertegas lagi dalam sebuah riwayat. Dan ini sudah ini hadits yang keempat. Ya, dari Abu Sa'id juga riwayat Bukhari dan Muslim, atau ini dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun," akan datang di tengah manusia sebuah masa. "Fayabzu fi amrin minan nas," maka ada satu kelompok dari manusia yang berperang. "Fayaqulun," maka ditanyakan, "Fikum man sahiba?" Man sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah di tengah kalian wahai pasukan yang berperang ada orang yang bersahabat dengan Nabi? Maka dikatakan iya. Maka dibukakan kemenangan untuk mereka. Datang lagi masa setelahnya. Kemudian dikatakan, apakah di tengah kalian ada orang yang bersahabat dengan sahabat Nabi? Dikatakan iya, dibukakan lagi kemenangan untuk mereka. Datang lagi masa setelahnya. Kaum muslimin berperang. Maka dipasukan ditanya lagi, apakah di tengah kalian ada orang yang melihat orang yang bersahabat dengan sahabat Nabi? Ini generasi ketiga. Dikatakan iya, maka dibukakan kemenangan untuk mereka. Sepanjang di tengah mereka masih ada orang-orang yang berjumpa dengan sahabat, berada di dalam tiga generasi, dibukakan kebenaran. Ya, karena itu umat ini tidak ada kebaikan untuknya, tidak akan mulia dan jaya dengan Islam kecuali kalau mereka ikut kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah. Imam Malik ini berucap sebuah kalimat. Setiap kali beliau duduk di sebuah majelis, beliau ulangi kalimat ini. Dan ternyata Imam Malik melakukan hal tersebut karena gurunya, Rabi'ah ibn Abdurrahman, juga seperti ini. Tiap kali dia duduk di depan murid-muridnya, beliau selalu berkata, "La yusliha akhir hadhihi ummah illa liman aslaha, illa man aslaha biha awwaluha." Ya. Atau illa man aslaha biha awwaluha. Tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini kecuali dengan hal yang memperbaiki generasi awalnya. Jadi itu soal ukuran akhir umat, kapan dia baik? Kalau dia mengikuti apa yang memperbaiki generasi awal. Karena itu dalam hadith Abu Wajid Al-Layli, riwayat Abu Dawud Al-Tayalisi dan selainnya, Rasulullah SAW ketika ditanya di masa fitnah, maka kata beliau, "Tarji'una ila amrikum al-awwal," hendaknya kalian itu kembali kepada perkara kalian yang paling pertama. Nah, inilah perkara yang Nabi dan para sahabatnya. Iya. Baik. Ini hadits yang terakhir ya, terkait dengan hadits yang kelima. Saya beri 5 ayat, 5 hadits. Hadits yang kelima dari hadits yang menjelaskan keutamaan sahabat diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Dan ini ada juga dalam riwayat Muslim ya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-Ansar la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Man ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah." Kaum Al-Ansar tidak ada yang mencintai mereka kecuali seorang mukmin. Dan tidak ada yang membenci mereka kecuali seorang munafik. Siapa yang cinta kepada kaum Al-Ansar, Allah akan mencintainya. Siapa yang membenci kaum Al-Ansar, maka Allah akan membencinya. Allah akan membencinya. Subhanallah. Perhatikan bagaimana kedudukan para sahabat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan sebab kecintaan Allah terhadap hamba apabila dia cinta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Di akhir dari sesi ini saya akan menjelaskan beberapa kewajiban kita terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban yang pertama adalah memuji para sahabat dengan apa yang Allah dan Rasulnya memuji mereka. Ini kewajiban kita yang pertama. Tidak boleh seorang muslim dan muslimah ada yang berucap jelek terhadap sahabat, bisanya berkata tidak baik terhadap para sahabat. Karena itu kalau ada nama sahabat, maka dia selalu sebut radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kalau sahabatnya, dia dan ayahnya dua-duanya sahabat, maka dia katakan radhiyallahu anhuma. Seperti misalnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma. Jadi siapa sahabat, dia puji, dia sebut dengan kebaikan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di dalam hal tersebut. Dan pujian terhadap para sahabat ini bukan cuma di dalam Al-Quran. Saya sudah bacakan ayat di surah Al-Fatah tadi. Pujian terhadap sahabat ada juga di dalam Taurat, ada juga di mana? Dalam Injil. Ya. Ada di Taurat, ada di Injil. Di umat sebelum kita saja sudah dibanggakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hak mereka yang kedua adalah meyakini keadilan para sahabat dan mengetahui besarnya kedudukan mereka. Iya, seluruh sahabat itu udul, orang yang adil, tidak ada cacatnya, orang yang saleh, tidak ada kefasikan padanya, tidak ada hal yang melanggar dari rupa dan akhlaknya. Ini para sahabat udul mereka ini. Iya, Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka. Allah firman wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Kalian ini asal yang masuk di dalamnya adalah para sahabat. Dijadikan sebagai umat pertengahan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Litakunu syuhada 'alannas, supaya kalian menjadi saksi-saksi di tengah manusia. Ya, sahabat ini jadikan saksi, nanti pada hari kiamat sahabat itu yang menjadi saksi terhadap umat Islam ini. Sekarang saya tanya, saksi itu ada cacatnya atau tidak? Dituduh atau tidak saksi? Namanya saksi dia dipercaya. Kita disebut saksi, diterima persaksiannya. Iya. Kemudian kewajiban yang ketiga terhadap para sahabat ada berpegang teguh dengan petunjuk mereka dan tidak boleh keluar dari jalan para sahabat. Tidak boleh keluar dari jalan mereka. Iya. Ini kan dia kewajiban. Siapa yang keluar dari jalannya para sahabat diancam dengan ancaman yang sangat keras di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Ya, siapa kaum mukminin di sini? Para sahabat. Jadi yang diancam ada dua, orang yang durhaka kepada Rasul dan orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Bayangkan, diancam dengan neraka bagi siapa yang keluar dari jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan masalah sepele, keluar dari jalan sahabat. Ya, seenaknya saya. Aksi bela Islam, demo-demo. Mana dari sahabat yang melakukannya? Tidak ada yang jalan sahabat, tapi bagus saya kita lakukan. Mengatasnamakan Islam seenaknya saya. Dan itu tidak ada dari petunjuk Nabi SAW. Bahkan itu adalah hal yang dilarang dalam petunjuk Nabi dan para sahabatnya. Menyelisihi apa yang Nabi dan para sahabat berada di atasnya. Ya. Karena itu seorang mengukur pemahaman keislaman jangan sembarangan. Bukan dengan pemahaman dia sendiri. Sebab sekarang ini lagi anggap dikatakan ayo kembali kepada agama. Semuanya berkata kami berujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa sumber rujukanmu Al-Quran dan Sunnah? Tapi yang membedakan apa? Kedudukan para sahabat. Itu yang membedakan jalan yang benar. Kata mereka menghormati para sahabat merujuk kepada pemahaman para sahabat, tidak keluar dari petunjuk para sahabat, ini kan orang-orang yang di atas jalan. Sebab tidak mungkin Al-Quran dan Sunnah itu dipahami kecuali dengan pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Iya. Dan ini semuanya sudah tercatat. Alhamdulillah agama itu jelas. Dari permasalahan akidah, permasalahan akidah yang diajarkan oleh Nabi pada para sahabatnya, diajarkan kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai hari ini masih terwariskan, tercatat dalam buku-buku para ulama kita dari masa ke masa, dipelajari. Ada akidah itu disepakati, tidak ada silang pendapat. Di dalam masalah pembahasan agama, pembahasan fikih, semuanya jelas, sumber-sumber dan rujukannya. Ini keistimewaan jalannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan yang paling aman bagi umat. Karena itu kewajiban terhadap para sahabat, tidak boleh keluar dari petunjuk sahabat, tidak boleh keluar dari jalan mereka. Dari kewajiban, sekali lagi kewajiban. Iya. Karena itu kata Ibnu Qudamah rahimahullah, kepada sahabat wujubu ittiba'i salafi bil kitab was sunnati wal ijma', telah syah tentang kewajiban mengikuti jalan as-salaf berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah dan dari kesepakatan para ulama. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana di dalam Majmu'ul Fatawa di jilid 4 halaman 149, kata beliau, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa ataza ilayhi bal yajibu qubulu dhalika bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Kata beliau, tidak ada aib bagi siapa yang menampakkan jalan as-salaf. Jalan as-salaf ini jalan Nabi dan para sahabat, serta siapa yang mengikuti mereka dengan baik. Tidak ada aib bagi siapa yang menampakkan jalannya as-salaf, bernisbat kepadanya, merujuk kepadanya, bahkan wajib menerima hal tersebut menurut kesepakatan ulama. Karena jalan para as-salaf tidak lain kecuali kebenaran. Ya, maka ini hak mereka yang kedua. Apa hak mereka yang keempat? Baik, waktunya sudah habis katanya. Masih ada apa namanya? Sudah saya beri 3 hak ya dari sahabat. Baik, berarti masih ada 8 lagi. Saya memberi 8 lagi. Mungkin saya akan lanjutkan sedikit setelah sholat duhur. Langsung setelah sholat ya, saya lanjut sedikit materinya. Kemudian saya akan jawab penanya dan pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah nggak sampai setengah jam. Insya Allah. Makan siangnya insya Allah nggak lari. Makan siangnya menunggu. Baik. Kemudian kelanjutan dari pembahasan kewajiban kita terhadap para sahabat atau hak para sahabat terhadap kita umat Islam, yang keempat adalah memberikan loyalitas kepada seluruh sahabat dan mendudukkan mereka semua pada kedudukan-kedudukannya masing-masing. Iya. Karena itu kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, wa nuhibbu ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra'u min ahadin. Kami cinta kepada seluruh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak berlebihan di dalam cinta kepada siapapun di antara mereka. Namun kami juga tidak berlepas diri dari siapapun dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Seluruh para sahabat dicintai, diberikan loyalitas. Karena dalam Al-Quran Allah telah berfirman, wa kullan wa'ada Allahul husna, semuanya Allah telah berikan padanya al-husna, kebaikan. Jadi mereka yang berinfak dan berperan sebelum Fathu Mekah atau sebelum Fathu Hudaybiyah atau yang setelahnya, itu memang ada perbedaan dari sisi derajat, tapi semuanya kita berloyalitas dan memberikan kecintaan kepadanya. Begini di atas kok suaranya, mohon yang di atas, ibu-ibu, akhwat, anak-anak yang berada di atas, diambil suaranya. Ini di majelis ilmu dibacakan di sini ayat-ayat Al-Quran Tidak boleh ada yang bersuara melebihi dari ayat-ayat yang dibacakan. Firman Allah yang dibacakan, hadith-hadith Rasulullah SAW yang dibacakan. Dari adab dan etika, tidak boleh seorang bersuara melebihi dari ayat-ayat dan hadith-hadith yang dibacakan. Ini tolong yang di atas diperhatikan. Yang melihat di samping kanan, samping kirinya, kemudian diingatkan, jangan ada yang berbicara di majelis-majelis ini. Baik. Kemudian yang kelima dari kewajiban terhadap para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, atau terkait dengan hak para sahabat, adalah menjadikan kecintaan kepada mereka itu tanda seorang itu mengenal sunnah. Dan siapa yang benci kepada para sahabat, maka itu tanda dia jatuh di dalam bidah. Iya, itu tanda jatuh di dalam bidah. Ini pengamalan terhadap hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda keimanan cinta kepada Ansar, tanda kemunafikan benci kepada Ansar. Maka ini penegasan semuanya bahwa dari tanda keimanan cinta kepada sahabat, tanda kemunafikan benci kepada mereka. Iya, benci kepada mereka. Baik. Karena itu kata Khabisa bin Uqbah radhiyallahu anhu, hubbu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum, hubbu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum sunnatan. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah. Iya. Dan di dalam hal ini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yaf'alu 'ala ahadin min ashhabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu sawu fa'lam annahu sahibu qawli su'in wa hawa." Apabila engkau melihat seorang itu mencela salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dia ini memiliki ucapan yang jelek dan pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu. Sebelumnya kata Imam Abu Zur'a Ar-Razi Ibn Allah bin Abdul Karim, beliau berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Kalau engkau melihat seorang lelaki yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencari-cari kekurangan mereka, ketahuilah bahwa dia ini zindiq. Zindiq ini bahasa dahulu ya, untuk orang munafik. Kalau bahasa sekarang ya, kaum munafik ini itu ada pada orang-orang ilmani dan ada pada orang-orang liberali. Liberalisme yang berpikiran liberalisme itu kaum munafik masa kini. Kaum munafik masa kini. Iya. Karena orang-orang yang seperti ini, jangankan para sahabat Nabi, ayat-ayat Al-Quran saja bisa dia pelintir. Hadith-hadith Nabi SAW bisa dia dustakan. Maka kewajiban kita terhadap para sahabat adalah mencintai mereka dan menjadikan tanda cinta kepada sahabat ini tanda orang yang di atas sunnah, di atas Islam yang benar. Benci kepada mereka itu adalah tanda dia di atas bidah. Kemudian yang keenam dari hak para sahabat adalah mendoakan mereka dan memohonkan ampun untuk para sahabat. Iya, memohonkan ampun untuk para sahabat. Karena di dalam surah Al-Hasyr disebutkan sahabat dari kalangan Muhajirin, kemudian disebutkan sahabat dari kalangan Al-Ansar. Setelah itu Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. Orang yang datang setelah mereka, setelah dua sahabat ini, Muhajir dan Ansar, mereka berdoa, "Ya Allah wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan, dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami ada dengki, ada gil, dengki, hasad, ketidaksukaan, kebencian terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau meringkas kalimat tentang hak para sahabat dalam kalimat ringkas. Kata beliau, seorang yang bagus keyakinannya terhadap sahabat itu adalah orang yang selamat lisan dan hatinya terhadap sahabat. Lisannya kalau menyebut sahabat, dia puji dengan kebaikan, dia doakan, ya, dia sanjung. Hatinya tidak ada hasad, tidak ada dengki, penuh kecintaan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat lisan dan hatinya terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ternyata kebaikan mengukur keimanan seseorang. Seorang mukmin kalau ingin mengukur keimanannya, dia perhatikan sejauh mana kecintaannya kepada sahabat. Iya. Dia rindu mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dia baca sahabat yang meriwayatkan dari Nabi. Itulah biasanya ahli hadis. Karena itu di majelis-majelis ahli sunnah, orang-orang yang mengajarkan manhaj salaf, itu mereka sibuk dengan buku-buku hadis. Mereka bacakan buku-buku hadis Rasulullah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah. Mereka bacakan. Kenapa? Sebab di dalamnya terdapat penyebutan nama rawi-rawi. Iya. Jadi para imam, orang-orang saleh di tengah umat, ada tabi'in, tabi'ut tabi'in, ini para as-salaf, sampai kepada sahabat yang meriwayatkan. Jadi dengan membacanya seakan-akan kita hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dipupuk oleh seorang hamba, dia jaga sejauh mana kecintaan dia mempelajari hadith-hadith Nabi. Kalau disebut nama sahabat, dia sangat cinta, sangat senang mendengarkannya. Dan kita dapati sejumlah dari ulama kita, kalau dibacakan nama seorang sahabat, dia menangis terseduh-seduh. Iya. Kecintaan, kerinduan, dan penghargaan terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan manusia berjenjang, bertingkat di dalam hal ini. Semakin dia bagus dalam hal itu, maka itu adalah ciri dari keimanannya. Bagus di dalam keimanannya. Kemudian yang ketujuh dari hak para sahabat adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka dan menebarkan keutamaan-keutamaan mereka. Oke. Kalau dia bagus keimanannya terhadap para sahabat, keimanannya kepada Allah, dan dia bagus memuliakan para sahabat, pasti dia akan banyak menyebut keutamaan sahabat. Ya. Kemudian menyebarkan keutamaan-keutamaan mereka, fadilah-fadilah mereka, serta membela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang menjelekkannya. Ya. Kenapa acara-acara yang seperti ini yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat ini hanya ada di majelis-majelis ahli sunnah, sebab mereka yang kenal sunnah. Adapun orang-orang yang sedikit pengagungannya terhadap sunnah, tidak kuat akidahnya, jarang dia berbicara tentang para sahabat. Tidak ada kecemburuan kalau sahabat itu dicela, sahabat dihinakan, atau ada yang menyembelihkannya. Tidak ada kecemburuan dalam hati, sebab keimanan itu tidak kuat di dalam dada. Dari sini pentingnya seorang itu mengenal tentang keagungan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dia wajib menyebut kebaikannya, menebar dari keutamaan dan fadilahnya. Ya. Karena itu kata Fahami rahimahullah ta'ala, ya, kata beliau, wa yadirul khair bidhikrihim, ya, wa bigairil khair bidhikrihim illa bi khair. Baik, kata beliau, wa la natabarra min ahadin minhum wa la nubghidhuhum wa nubghidhu man yubghidhuhum, dan kami benci siapa yang benci kepada para sahabat. Ya. وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ, dan siapa yang menyebut sahabat dengan selain kebaikan, kecuali yang menyebut mereka dengan kebaikan itu. Kemudian kata beliau, وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ, cinta kepada sahabat itu adalah agama, keimanan, dan perbuatan baik.

ucapan mereka ini. Tha'labah ini sahabat yang mulia. Kisah tentang Tha'labah itu tidak ada riwayatnya dalam hadis yang sahih. Semuanya lebat. Tha'labah ini sahabat hadir di perang Badar. Hadir di perang Badar Tha'labah. Dan Nabi telah berkata terhadap sahabat yang hadir di perang Badar, "I'malu ma syi'tum." Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum, faqad ghafartu lakum." Lakukan apa yang kalian inginkan, aku telah ampuni untuk kalian. Dia katakan Tha'labah mati di atas kemunafikan, na'udzubillah. Karena itu kata Umar bin Abdul Aziz, siapa yang saya dapati bercerita tentang Tha'labah, maka saya akan cambuk dia 80 kali cambukan. Haddul muftari, hukum had terhadap orang yang bikin kedustaan, menuduh palsu. Orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina saja dicambuk 80 kali baru ada bukti. Ini menuduh sahabat yang mulia. Iya, menuduh sahabat yang mulia. Maka Umar bin Abdul Aziz menjatuhkan hukum apa? Dicambuk 80 kali. Iya. Jadi terkait dengan menjaga kedudukan para sahabat. Jadi sekarang banyak ya model-model seperti ini, apalagi dengan orang-orang yang kerjanya cuma main Facebook, WA, media-media ini, akhirnya biasanya jadi korban-korban. Iya. Tiap hari dikasih informasi, diberita. Bahkan sekarang ini banyak yang ini bawakan kisah hadis diriwayatkan oleh Muslim. Masya Allah, diriwayatkan oleh Muslim. Ya, gimana? Nomor hadisnya di mana? Enggak, itu Muslim, maksudnya Muslim dari kaum Muslimin. Bukan Imam Muslim penulis kitab sahih, tapi Muslim dari kaum Muslimin. Ya. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Siapa Abdul Razzaq? Ya. Abdul Razzaq itu kan sama dengan Abdullah. Semua kita ini hamba Allah Ar-Razzaq, hamba Allah Abdullah. Hamba Allah kan begitu. Hamba Allah berarti Abdullah. Hamba Allah Ar-Razzaq berarti Abdul Razzaq. Jadi semua orang Abdul Razzaq. Nah, begini caranya orang-orang. Makanya hati-hati. Ya. Riwayat ini. Dia enggak berasa salah. Karena saya tak bohong, kata menurut definisi dia. Ya. Baik. Karena itu hati-hati ya, ini dari apa namanya? Bagian kewajiban kita terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya banyak makna yang perlu diterangkan di pembahasan ini. Ya. Terkait dengan kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini namanya penjelasan tentang kaidah-kaidah. Keimanan yang harus ada dalam hati. Terkait dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mencukupi dari tema pembahasan kita dan materi yang diamanahkan untuk saya di hari ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya akan baca beberapa pertanyaan. Apakah mengamalkan suatu amalan yang tidak ada asalnya dari Rasulullah dan sahabatnya, termasuk kezaliman besar? Ya. Sini bahasanya mengamalkan. Mengamalkan itu kadang dia mencetuskannya, membuatnya, dan kadang dia ikut-ikutan sama orang. Ikut-ikutan. Dari sisi ini itu ada perbedaan. Perbedaan dari sisi besar dan dosa. Tapi secara umum, semua yang namanya perkara tidak ada dasarnya dari Nabi, Nabi telah menegaskan, man ahdatha bi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan di dalam agama kita ini apa yang bukan darinya, maka dia tertolak. Dalam riwayat lain, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Iya. Dan semua orang yang berbuat bid'ah itu masuk di dalam kategori berbuat dzalim. Tingkat kedzalimannya tergantung dari jenis bid'ahnya. Karena bid'ah dua macam. Ada bid'ah yang mengeluarkan dari keislaman dan ada bid'ah tidak mengeluarkan dari keislaman. Baik. Bagaimana jika orang-orang yang kita cintai itu, baik orang-orang yang sudah kenal sunnah maupun dari kalangan orang awam termasuk keluarga kita, tidak membalas cinta kita atau tidak mencintai kita, ya, sebagaimana kecintaan kepadanya, apakah tetap bersamanya di akhirat? Ya, ya ini dan orang itu kewajibannya dia mencintai, ya, mencintai orang yang baik. Orang yang baik ini kalau misalnya dia tidak cinta kepadanya, itu bukan urusan dia.